sana jauh di mata dakek di hati asakan kita berdua sama menggenggam janji jauh jarak tak bantang indah jadi penghalang. Kasih sayang indah denai tanda yo jo bunga baru kembang indah denai kan lupa jo janji nan bakara cinta denai nan suci hanya jauh di mata dakek di hati asakan kita berdua sama menggenggam janji jauh jarak tak bantang indah jadi penghalang hanyalah adik suram pautan kasih sayang indah denai tanda yo jo bunga baru kembang indah denai kan lupa jo janji nan bakara cinta denai nan suci hanya Rah!